Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang muraqabah. Masuk pada hadis yang ke-6 dari bab ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang tidak senang terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menghina Abu Hurairah, seperti orang-orang Syiah yang kebenciannya sangat besar kepada Abu Hurairah, menuduh Abu Hurairah sebagai pendusta dengan tujuan untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia, sahabat yang sangat besar perhatiannya kepada ilmu, sehingga beliau mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafalkannya, kemudian menyampaikannya kepada para tabi'in, hingga sampai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Nah, radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasatan min bani Israel abras wa aqra wa a'ma arala Allah an yabtaliyahum, sesungguhnya 3 orang dari kalangan Bani Israel, orang yang berpenyakit kusta, orang yang botak, dan orang yang buta, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada mereka. Fa'atal abras faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, malaikat tersebut datang kepada orang yang kusta, dan malaikat tersebut mengatakan, apakah yang paling engkau senangi? Qala lawdan hasanun wa jildun hasanun, wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas. Aku menginginkan warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus. Dan hilanglah penyakit dariku yang manusia menganggap jijik padanya. Famasahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasana. Malaikat tersebut mengusapnya dan hilanglah penyakit kusta yang ada pada dirinya. Kemudian diberikan warna kulit yang bagus. Faqala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Malaikat tersebut bertanya lagi, harta apa yang paling engkau cintai? Yang paling engkau senangi? Qala al-ibilu au qala al-baqaru sakrawi. Orang yang asalnya kusta tadi mengatakan, unta, harta yang paling saya cintai. Atau dia mengucapkan sapi. Perawi ragu antara unta dengan sapi. Tapi yang lebih mendekati adalah unta. Fa'utiya naqatan usra'a. Kemudian diberikan unta yang sedang bunting. Faqala barakallahu laka fiha. Dan malaikat tersebut mengucapkan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepadamu pada unta yang sedang bunting tersebut. Fa'atal aqra'a faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Kemudian malaikat mendatangi si botak dan mengatakan, apa yang paling engkau cintai? Apa yang paling engkau senangi? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qadarani an-nas. Aku menginginkan rambut yang bagus dan hilangnya penyakit dariku yang manusia menganggap jijik, mencelaknya. Famasahahu fadhahaba anhu. Malaikat tersebut mengusapnya dan hilanglah penyakit yang ada padanya. Wa utiya sya'ron hasanan. Dan diberikan rambut yang bagus. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, harta apa yang paling kau cintai? Qala al-baqar. Fa utiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha. Kemudian diberikan sapi yang sedang hamil. Ketika ditanya harta apa yang paling kau cintai, dia mengatakan sapi. Maka diberikan sapi yang sedang hamil dan malaikat mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untukmu pada sapi yang sedang hamil tersebut. Fa'atal a'ma faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat ini datang lagi kepada orang yang buta. Kemudian mengatakan, apa yang paling kau cintai? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsirun nas. Aku menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mataku, mengembalikan penglihatanku, sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilahi basarah. Kemudian malaikat tersebut mengusapnya dan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan kepadanya. Qala fa ayul mali ahabu ilaik. Qala al-ghanam. Malaikat bertanya lagi, Harta apa yang paling kau cintai? Dia mengatakan, kambing. Harta yang paling saya cintai. Fa'utiya syatan walidan. Kemudian diberikan kambing yang sedang hamil. Fantajja hadani wa wallada hada. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam. Maka semua binatang yang diberikan kepada masing-masing orang tersebut berkembang biak dengan pesat. Untanya berkembang biak, sapinya berkembang biak, begitu juga kambingnya. Sehingga bagi yang sebelumnya kusta memiliki satu lembah dari unta, dan bagi yang sebelumnya botak memiliki satu lembah dari sapi, dan yang sebelumnya buta memiliki suatu lembah yang dipenuhi oleh kambing. Dengan barokah doanya malaikat mendoakan mudah-mudahan diberkahi binatang-binatang tersebut. Nah, summa innahu atal abros fi suratihi wa hayatihi. Setelah mereka memiliki banyak harta dan juga penyakit yang ada pada mereka hilang, yang kusta hilang penyakitnya berubah menjadi kulit yang bagus, yang botak hilang penyakitnya menjadi orang yang memiliki rambut yang indah, yang bagus, yang buta pun hilang penyakitnya sehingga dia bisa melihat kembali manusia. Ditambah lagi mereka diberikan harta. Yang satu diberikan unta yang sedang bunting, yang satu lagi diberikan sapi yang sedang hamil, yang satu lagi diberikan kambing yang sedang hamil. Bahkan dari hewan-hewan ternak yang diberikan kepada mereka berkembang biak. Sampai disebutkan masing-masing mereka mempunyai lembah yang penuh dengan binatang ternaknya. Yang satu penuh dengan untanya, yang satu penuh dengan sapinya, yang satu penuh dengan kambingnya. Setelah itu, setelah mereka menjadi orang yang kaya, sehat, malaikat kembali datang kepada orang yang dulunya kusta dalam bentuk dan keadaan sebelum dia sembuh dari penyakit kustanya. Saya terbalik. Malaikat yang datang dengan berpenampilan menjadi orang yang berpenyakit kusta kepada orang yang dulunya memiliki penyakit kusta dan sekarang sudah sehat dan memiliki harta yang banyak. Faqala rajulun miskin qad inqata'at bil hibal fi safari fala balagha liyal yawm illa billahi thumma bika. Saya adalah seorang yang miskin, telah habis perbekalan dalam safarku, perjalananku, dan tidak ada yang bisa menolongku hari ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau. As'aluka billadhi a'taqa al-lawnal hasan wal jildal hasana wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku meminta kepadamu dengan zat yang telah memberikan warna kulit yang bagus kepadamu, yang memberikan harta kepadamu. Aku meminta satu ekor unta yang bisa aku jadikan bekal di dalam perjalananku. Faqala al-hukuku kasirah. Orang yang dulunya kusta ini menolak, tidak mau memberikan hartanya kepada malaikat yang menjelma menjadi orang yang kusta tadi, dengan mengatakan banyak hak-hak yang lain. Nah, faqala ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqduruka an-nas. Kemudian ketika orang tadi menolaknya, tidak mau memberikan untanya sebagai bekal perjalanan bagi malaikat yang berpenampilan seperti orang yang miskin tadi dan mempunyai penyakit kusta, maka malaikat tadi mengatakan, seakan-akan aku mengenalmu. Bukankah engkau dahulunya orang yang kusta? Manusia menganggap jijik kepadamu? Bukankah dulunya orang yang fakir, yang miskin? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepadamu. Faqala innama warastu hadal mal kabirun an kabir. Kemudian orang ini menjawab dengan jawaban yang dusta. Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini dari nenek moyangku, turun-temurun. Nah. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunta. Malaikat yang menjelma menjadi orang yang miskin tadi mengatakan, kalau seandainya engkau dusta, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepada keadaanmu yang dulu. Dikembalikan kepada keadaan yang dulu. Kusta kembali. Wa'atal aqra'a fi suratihi wa hay'atihi faqala lahu misla ma qala li hada. Kemudian datang kepada orang yang dulunya botak dalam bentuk dan keadaan yang sama dengan keadaan orang tersebut sebelum dia kaya dan sebelum hilang penyakitnya. Di penampilan ini berpenampilan seperti orang yang botak. Faqala lahu misla ma qala li hada. Kemudian dia mengatakan kepada si botak tadi sebagaimana dia mengatakan kepada orang yang dulunya penyakit kusta. Nah, bahwa saya adalah orang yang miskin, fakir, kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, tidak ada yang bisa menolongku hari ini kecuali Allah, kemudian engkau. Maka aku meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepadamu rambut yang bagus, harta yang banyak. Aku minta kepadamu satu ekor sapi yang aku bisa jadikan sebagai bekal untuk menempuh perjalananku. Wa radda alaihi misla ma radda hada. Ternyata si botak tadi menjawab sebagaimana jawaban orang yang penyakit kusta. Banyak hak-hak yang lain. Al-hukuk kasirah. Dalam rangka menolak. Tidak mau memberikan hartanya. Dengan mengatakan banyak hak yang lain. Maka mereka tadi mengatakan lagi. In kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunta. Kalau engkau dusta, maka Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu yang sebelumnya. Nah, kembali menjadi orang yang botak dan kembali menjadi orang yang fakir. Wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi. Malaikat tersebut datang kepada orang yang dulunya buta dalam keadaan dan bentuk orang yang buta. Faqala rajulun miskin wa ibn sabil in qata'at bi al-hibal fi safari. Malaikat tadi mengatakan, saya adalah orang yang miskin. Saya adalah orang yang sedang dalam perjalanan. kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Bala bala qolia yaum illa billahi tsumma bik. Tidak ada yang bisa menolongku hari ini kecuali Allah kemudian kamu. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari. Demi zat yang telah mengembalikan penglihatan kepadamu, aku meminta satu ekor kambing yang bisa aku jadikan sebagai bekal dalam perjalananku ini. Kemudian si buta menjawab, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dahulu aku adalah orang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silakan ambil sesuai dengan kehendakmu dan tinggalkan sesuai kehendak. Nah, mempersilakan, silakan ambil. Mau berapa saja sesuai dengan kehendakmu dan tinggalkan apa yang tidak kau kehendaki. Fawallah ma ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak akan memberatkan kepadamu hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mempersilakan untuk mengambil kambingnya, silakan saja. Yang engkau perlukan berapa saja. Wa qala amsik malaka. Maka malaikat tadi mengatakan, jagalah harta. Fa inna mabtulitum, sesungguhnya kalian itu diuji. Sejauh mana rasa syukur kalian terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu anka wa sahita ala sahibaik. Sungguh Allah ridho kepadamu dan Allah murka kepada dua temanmu yang lain. Nah, Allah ridho kepada si buta dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang penyakit kusta dan juga kepada orang yang botak yang diceritakan dalam hadis ini. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel. Ya. Bani Israel berarti anak keturunan Israel, ya. Bani Adam, anak keturunan Adam. Kalau Bani Israel, anak keturunan Israel. Siapa Israel? Siapa Israel? Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, sehingga Israel adalah Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihim assalatu wassalam. Nah, ada Nabi Ishaq, saudara Nabi Ismail, seayah. Nah, beda ibu. Kalau ibunya Nabi Ismail siapa? Hajar. Ibunya Nabi Ishaq, Sarah. Nah, dari keturunan Israel, siapa Israel tadi? Ya'qub alaihissalam. Keturunannya Nabi Musa, di antara Nabi Harun, Nabi Isa. Nah, dan semua Bani Israel, semuanya keturunan dari Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihim assalatu wassalam. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan siapa? Nabi Ismail ibn Ibrahim. Nah, alaihim assalatu wassalam. Teh. Sekarang dikenal apa? Israel jadi apa? Israel. Ya. Nah, coba ada pertanyaan. Boleh enggak kita mendoakan kebinasaan bagi Israel? Boleh enggak? Israel kan Nabi Ya'qub. Boleh enggak kebinasaan bagi Israel? Nah, ya. yang lebih baik kebinasaan bagi orang-orang Yahudi. Nah, dikatakan Israel ini Ya'qub alaihissalam. Nah, dan sekarang pengucapannya, nah, dialeknya jadi ucapan Israel. Bahasanya apa? Israel. Ya, sehingga lebih selamat mengucapkannya kebinasaan bagi orang-orang Yahudi. Nah, dikatakan Israel ini adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, Bani Israel atau dikenal juga sebagai Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mengikuti kebiasaan Bani Israel, kebiasaan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Nah, dalam satu hadis dari sahabat Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi, Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man tashabbaha li ghairina." Bukanlah bagian daripada kami orang yang menyerupai, nah, selain agama kami, menyerupai kepada orang-orang kafir. Sampai dinyatakan bukanlah bagian dari kami orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir. Nah, la tasabbahu bil yahud wala bin nasara. Rasul mengatakan, janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan jangan pula kalian menyerupai orang-orang Nasrani. Di antara bentuk kebiasaan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, Rasulullah melanjutkan hadisnya, fa innal yahud taslimuhum al-isarah bil asabi. Sesungguhnya orang-orang Yahud, ucapan salam mereka itu, ya, dengan isyarat melalui jari-jarinya, ya, tanpa mengucapkan keselamatan, tapi dengan isyarat saja, jari-jarinya. Nah, dengan jari-jarinya, isyarat. Wan Nasara al isyarat bil akuf. Adapun orang-orang Nasrani, isyarat dengan telapak tangannya. Tapi kaum muslimin dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengucapan salam di kalangan jauh dengan isyarat. Assalamualaikum, tidak apa-apa. Tapi diucapannya salam. Bukan dengan isyarat saja. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan supaya kita tidak mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Nah, begitu juga di dalam panggilan untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah, diperintahkan supaya tidak menyerupai orang Yahudi ataupun Nasrani. Orang-orang Yahudi, panggilan untuk melaksanakan ibadah ini dengan du, enam, nah, tabuhan. Ya. Sementara orang-orang Nasrani memanggil umatnya untuk melaksanakan ibadah dengan apa? Lonceng. Ada pun kaum muslimin dengan apa? Dengan adzan. Nah, ya, dengan adzan. Jangan disatukan, ya, untuk menjamakkan adzan, lonceng, tambah beduk. Nah, salah. Menyerupai orang-orang Yahudi, Nasrani. Cukup dengan adzan. Nah, barakallahu fikum, bahkan dengan tegas dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bagian daripada kaum tersebut. Kalau kita menyerupai Bani Israel, Yahudi, dan Nasara, nah, maka bagian daripada kaum tersebut. Ya. Tapi Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan kaum muslimin. Nah, yang mana kaum muslimin mereka banyak mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dalam keadaan Allah dan Rasulnya melarang, tapi dikarenakan kurangnya ilmu, nah, lemahnya iman, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi ataupun Nasrani. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سِبْرًا بِسِبْرٍ دِرَاءً بِدِرَاءٍ حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّرٍ لَتَبَعْتُمُوهُمْ وَفِي رِوَيَةٍ لَدَخَلْتُمُوهُمْ. Sungguh kalian, wahai kaum muslimin, akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian di kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, ya. Nah, mulai dari pakaian misalnya, mulai dari sesuatu yang nampak. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyerupai orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang zahir. Ini bisa berakibat mencocoki mereka dan menyerupai mereka dalam akhlak-akhlak dan amalan-amalan. Nah, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan memasukinya, kalian akan mengikutinya. Nah, dihabarkan demikian oleh Nabi SAW tentang keadaan umat ini. Dan kita bisa menyaksikannya, bisa melihat. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Nah, yang sangat mengejutkan lagi, mereka bangga tatkala mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bangga memakai pakaian-pakaian apa yang menjadi kebiasaan orang-orang kafir. Nah, wanita muslimah buka aurat menyerupai orang-orang kafir dalam keadaan mereka bangga. Tidak ada rasa malu sedikit pun. Tidak ada merasa berdosa sedikit pun. Nah, dalam adat istiadat mengikuti ciri khas orang-orang kafir sudah menjadi suatu kebiasaan. Bahkan dalam masalah ibadah juga mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang Nasrani ibadah mereka kan nyanyi-nyanyi. Nyanyi di gereja. Ternyata banyak juga di antara kaum muslimin yang ibadahnya itu mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani dengan nyanyi-nyanyi di masjid. Nah, padahal ini kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya. Sehingga banyak diingatkan dalam ayat-ayat Allah ataupun sunnah Nabi SAW. Supaya kita jangan sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang jelek. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala lebih jelek daripada binatang ternak. Islam itu mulia. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menampakkan syiar-syiar Islam. Jangan malu untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Dan hendaklah kita menjauhi kebiasaan adat istiadat dan ibadah-ibadah orang kafir. Jangan sampai kita menyerupai mereka. Nah, apalagi sekarang mendekati hari raya besar mereka. Ya. Jangan sampai seorang muslim menyerupai kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya. Jangan sampai seorang muslim ikut merayakan hari besar mereka. Nah, walaupun dengan alasan toleransi beragama. Ya. Dikarenakan perkara yang semacam ini dilarang dalam agama kita. Nah, tidak boleh kita menyerupai kebiasaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Nah, bahkan banyak di antara para ulama yang mereka menyebutkan tentang haramnya perkara ini. Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala beliau mengatakan wa minal bid'ah wal munkarat, di antara kebid'ahan-kebid'ahan dan kemungkaran-kemungkaran, musyabahatul kuffar wa muwafaqatuhum, menyerupai orang-orang kafir dan mencocoki mereka, fi a'yadihim wa mawatihim, di dalam hari raya, hari raya mereka dan perayaan-perayaan mereka, al-mal'unah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara kemungkaran. Ya. Menyerupai mereka, mencocoki mereka di dalam hari-hari besar mereka. Kama yaf'aluhu katsirun min jahalatil muslimin min musarakatin nasara wa muwafaqatihim fima yaf'alunahu. Sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan dari kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu. Nah, bersama-sama dengan orang-orang Nasara di dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Bareng-bareng merayakan hari Natal misalnya. Kaum muslimin dengan orang Nasrani. Na'udzubillah. Ya. Wa tasabbuh bil kafirin haramun wa illam yaqsud ma qasad. Menyerupai orang-orang kafir perkara yang diharamkan walaupun dia tidak bermaksud untuk menyerupainya. Nah, menyerupai dalam masalah pakaian, dalam masalah hari raya tadi. Nah, walaupun tidak ada maksud untuk menyerupainya, tapi dengan menyerupainya ini perkara yang diharamkan. Apalagi kalau dia bermaksud untuk menyerupai orang-orang kafir. Lebih tegas lagi keharamannya. Nah, bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan tentang haramnya mengucapkan selamat terhadap hari-hari besar orang-orang kafir. Nah, kenapa? Dikarenakan dengan mengucapkan selamat terhadap hari-hari besar mereka, berarti kita ridho dengan apa yang mereka lakukan. Kita ridho dengan kesyirikan-kesyirikan, kekafiran yang mereka lakukan. Nah, tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, atau misalnya, misalnya selamat Natal. Ya. Bahkan kata Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala, kalau kita mengucapkannya, seakan-akan kita ridha dan kita setuju ketika mereka menyembah sujud kepada salib. Nah, orang Yahudi menyembah Nabi Isa. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Menyembah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Adapun Islam mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, la tasjudu lis-samsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah engkau sujud kepada matahari, janganlah engkau sujud kepada bulan, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ayat-ayat, hadis-hadis dan juga ucapan-ucapan ulama yang kita sebutkan tadi menunjukkan tentang haramnya tasabuh menyerupai orang-orang kafir. Haramnya memakai atribut-atribut orang-orang kafir. Nah, baik di hari-hari biasa atau di hari-hari raya mereka. Ya. Dan juga haramnya mengajak atau memerintahkan untuk memakai atribut-atribut orang-orang kafir di hari-hari besar mereka. Ya. Bahkan tidak boleh kalau kita menjual atribut-atribut tersebut. Nah, walaupun menjualnya kepada orang-orang kafir. Kalau kita menjual atribut-atribut tersebut, atribut pakaian khusus. Apa? Sekelas. Apa? Nah. Atau misalnya gambar-gambar yang khusus. Ya. Menjadi ciri khas orang-orang Nasrani. Nah. Kalau kita menjual kepada mereka, berarti kita telah ta'awun. Apalagi kalau menjualnya kepada kaum muslimin. Ta'awun alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Sehingga kaum muslimin jangan sampai memproduksi, memperjualbelikan atribut-atribut tersebut. Masih banyak usaha yang halal. Masih banyak usaha yang baik. Jangan sampai ada alasan gak apa-apa sekali dalam setahun. Laku banyak. Nah. Yang kita inginkan dari harta kita itu barokah. Bukan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi sebab mendapatkan musibah dan malapetaka bagi kita. Nah, dan alhamdulillah perkara ini pun difatwakan oleh MUI tentang haram yang memakai atribut-atribut non-muslim. Nah, ya, pada hari-hari besar orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Kembali ke pembahasan hadis ini, tadi kita sebutkan tentang Bani Israel. Ya. Nabi SAW menyebutkan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel, dan Israel kita sebutkan tadi adalah Ya'qub alaihissalam. Nah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan wa qad ja'at akhbarun katsirah an bani Israil wa hiya thalathatu aqsam. Telah datang khabar-khabar yang banyak tentang Bani Israil, di mana khabar-khabar tentang Bani Israil ini ada tiga macam. Al-awwal ma ja'a fil Qur'an. Yang pertama, khabar-khabar tentang Bani Israil yang datang dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Quran. Wasani yang kedua, maja'a fi sahih sunnah. Khabar-khabar tentang Bani Israel yang ada pada sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Wasalis maja'a an ahbarihim wa an ulama'ihim. Khabar-khabar tentang Bani Israel yang datang dari pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka. Nah, adapun yang pertama dan yang kedua, kisah Bani Israel yang ada dalam Al-Quran, atau kisah Bani Israel yang ada dalam sunnah Nabi yang sahih, tidak diragukan lagi tentang kebenarannya. Dan tidak diragukan lagi untuk menerimanya. Ya. Dan ada contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Allah mengatakan alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah engkau perhatikan kepada sekelompok orang dari kalangan Bani Israil setelah Nabi Musa, tatkala mereka mengatakan kepada nabinya, nah, utuslah kepada kami seorang raja, kami akan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bersama raja tersebut. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Kisah tentang Raja Qalut melawan Jalut. Disebutkan dalam Al-Quran. Ini kisah-kisah Bani Israel yang ada dalam Al-Quran. Maka kita pun tidak meragukan kebenaran dari kisah tersebut. Nah. Atau kisah Bani Israel yang ada dalam sunnah Nabi SAW seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Nabi menyebutkan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel. Dan banyak hadis-hadis yang demikian Nabi menyebutkan tentang kisah orang-orang Bani Israel. Nah, Nabi SAW menyebutkan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang masuk gua, kemudian gua yang tutup, kemudian mereka bertawasul dengan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kembali membuka pintu gua tersebut. Dari kalangan Bani Israel. Rasulullah pun menyebutkan tentang kisah seorang yang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian dengan fitnah perempuan Juraij, ya, dan dia selamat daripada fitnah tersebut. Nah, banyak kisah-kisah dalam sunnah Nabi SAW yang menyebutkan tentang Bani Israel. Nah, kita pun membenarkan kisah tersebut. Adapun kisah-kisah Bani Israel yang datang dari pendeta-pendeta mereka atau ulama-ulama mereka, maka terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, yang dipersaksikan oleh syariat tentang kebatilannya, maka itu adalah batil dan wajib untuk menolaknya. Nah, dan ini banyak penukilan-penukilan yang sifatnya Israiliyat, ya, Israiliyat. Apalagi dalam tafsir-tafsir Al-Quran, kadang-kadang sebutkan kisah-kisah Israiliyat yang mana syariat mendustakannya. Nah, maka kita pun mendustakannya. Yang kedua, yang dipersaksikan oleh syariat tentang kebenarannya, maka kita pun menerimanya. Dan kita menerimanya bukan dikarenakan khabar-khabar Bani Israel, akan tapi dikarenakan syariat yang membenarkannya. Nah, dan yang ketiga, yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan dalam syariat, maka kita pun tawakuf tidak membenarkan dan tidak mendustakannya. Nah, ini diantara keadaan-keadaan yang berkenaan dengan kisah-kisah Bani Israel. Nah, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah untuk penjelasan lebih lanjut daripada hadis ini kita sampaikan pada pertemuan yang lain. Kalau ada pertanyaan, tafadhal wa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.